Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, kitab tentang masjid dan tempat-tempat sholat. Dan yang terakhir kita berada di bab yang nomor ke-113, yaitu larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-114 dan bab-bab yang setelahnya. Pertama-tama bab yang nomor ke-114. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu tahrimi dukhulil musyrikin al-masjidal haram. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab haram orang musyrik masuk ke Al-Masjidul Haram. Jadi orang musyrik itu haram masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram yaitu di Mekah, yang kemudian juga termasuk di dalamnya adalah dua tanah haram, dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Al-Haramain, dua tanah suci. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat nomor 28. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Jika kamu takut miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini jelas ya bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Kalau ada ayat yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu para ulama mengatakan fa'ar'i sam'ak, pasang telingamu, pasang hatimu. Kenapa? Karena kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya itu ada perintah yang kita diperintahkan mengerjakan, atau ada larangan yang kita dilarang untuk melakukannya. Jadi pokoknya kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, mesti setelahnya itu ada perintah atau larangan. Di sini ada larangan, orang musyrik itu najis, mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Karena itu kalau kita pernah pergi ke Mekah dan ke Madinah, itu di sana ada peta batas, batas masuk, ada petanya, sehingga orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke situ. Nanti ada jalur lain, orang musyrik ada jalurnya untuk tidak masuk ke Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian di situ dikatakan kalau kamu takut miskin, takut melarat, karena enggak ada orang musyrik, mungkin perniagaan agak sepi karena mereka enggak boleh masuk karena mereka diusir, Allah mengatakan jangan takut, yang memberi kecukupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut diboikot orang kafir, jangan takut diboikot orang musyrik. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha memberi rezeki dan Allah itu mempunyai kekuatan yang maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullahu taala, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ba'athani Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu fil hajjah allati amarahu alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla hajjatil wada' fi rahtin yu'adhdhinuna fin nas yawman nahr la yahujju ba'dal 'ami musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Yaitu melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku diutus oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada waktu haji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai amirnya, yaitu satu tahun sebelum Hajjatul Wada, haji perpisahan. Aku diutus oleh sahabat Abu Bakar untuk mengumumkan pada hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, supaya setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh haji, dan juga orang yang telanjang tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ini hadits ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Kemudian juga ada riwayat mirip ini melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini ada beberapa faedah. Faedahnya yang pertama-tama, setiap musim haji itu selalu ada amirnya, Amirul Haji. Kalau zaman dulu itu enak. Zaman dulu kan ada khalifah. Orang Islam sak dunia dipimpin satu pemimpin, khalifah, Amirul Mukminin. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diangkat adalah sahabat Abu Bakar. Orang Islam sak dunia pemimpinnya adalah sahabat Abu Bakar. Setelah beliau wafat, yang diangkat sahabat Umar radhiyallahu anhu. Setelah wafat diangkat sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali, dan setelahnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang sak dunia. Jadi orang Islam itu dulu punya pemimpin. Nah, sekarang kemudian setelah itu kan dipimpin oleh Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian yang terakhir adalah Daulah Utsmaniyah di Turki. Setelah itu tumbang, tidak ada kekhalifahan lagi. Orang Islam tidak punya pemimpin tertinggi. Yang ada sekarang hanya kelompok-kelompok, pemimpin kelompok-kelompok. Sehingga umat Islam bercerai-berai. Kalau ada masalah tidak punya rujukan. Kalau dulu enak, ada masalah punya rujukan. Pemimpin tertinggi memutuskan, ini keputusannya berdasarkan dalil ini dan dalil itu, lalu semuanya mengatakan sami'na wa ata'na. Haji ada amirnya. Bukan hanya haji, bahkan kita musafir saja, la yahillu li talata an yusafiru illa wa yu'ammira ahaduhum aw kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak halal tiga orang bepergian melainkan mereka harus ngangkat salah seorang dari mereka sebagai amir. Jadi kita mau safar saja, mau bepergian, itu harus ngangkat amir 3 orang ya. Karena kalau 2 kan enggak mungkin kan. Minimal 3. Pemimpinnya 1, yang 2 adalah yang dipimpin. Penting sekali. Karena tujuannya amir dalam safar ini, nanti kalau ada beda pendapat, sebagian mengatakan kita nanti turun di situ saja, makan di situ saja, ini bilang di sana saja, keputusan di tangannya amir. Saya putuskan nanti turunnya di sana. Semuanya sami'na wa ata'na. Atau beda pendapat, nanti kita sholat di sana, sebagian bilang sholat di sini, sholat di situ, terus amir memutuskan, dah saya putuskan nanti sholatnya di situ. Semuanya sami'na wa ata'na. Ini penting, amir ini penting, pemimpin. Dan pemimpin itu ditaati. Beda pendapat boleh, beda pendapat boleh, tapi keputusan final di tangannya pemimpin. Beda pendapat silakan, enggak apa-apa. Tapi itu keputusan final di tangannya pemimpin. Kalau kita lakukan ini, kita akan menjadi orang yang besar. Dan taat kepada pemimpin itu suka atau tidak suka, senang enggak senang, taat. Selama tidak disuruh maksiat. Itu aja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada khaliq. Taat dalam kebaikan saja. Selama tidak disuruh maksiat, sami'na wa ata'na. Jadi amir ini penting ya, pemimpin. Termasuk juga pemimpin organisasi, yayasan dan yang lain-lainnya. Kemudian di sini kita lihat bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Amirul Hajj pada tahun 9 Hijriah. Jadi baru dilaksanakan haji ini setelah penaklukan kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Jadi sebelumnya Mekah itu dikuasai orang kafir, Rasulullah kan di Madinah, enggak bisa masuk Mekah. Nah, setelah tahun 8 Hijriah, Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, tahun berikutnya sahabat Abu Bakar diangkat menjadi Amirul Hajj, pemimpin haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak haji saat itu. Kenapa? Karena di Mekah saat itu masih banyak berhala, masih ada orang-orang musyrik, masih ada orang musyrik ya. Di Mekah masih ada orang musyrik, masih campur dengan orang musyrik. Rasulullah tidak mau haji campur orang musyrik. Dan ternyata pas pelaksanaan haji tahun 9 Hijriah ini turun larangan. Orang musyrik tidak boleh haji lagi. Orang musyrik tidak boleh ada di tanah suci. Orang musyrik harus keluar dari tanah suci. Barulah tahun berikutnya, tahun 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, para ulama ahli fikih itu mesti beda pendapat. Tidak ada satu masalah pun melainkan ada minimal 2 pendapat. Minimal 2 pendapat. Fihi qawlan, fihi thalathatu aqwal dan seterusnya. Termasuk masalah kewajiban haji. Apakah kewajiban haji itu alal fawr atau alat tarahi? Apakah kewajiban haji itu perintahnya langsung? Begitu kamu mampu harus segera berangkat, tidak boleh ditunda. Ataukah haji boleh ditunda? Ada orang mampu tapi dia tunda. Sekarang saya masih sibuk, tahun depan saja. Saya akan haji 5 tahun lagi saja. Padahal sudah mampu sekarang. Di sini para ulama ahli fikih beda pendapat. Sebagian mengatakan alal faur, harus langsung. Sebagian mengatakan boleh ditunda. Nah, kalau ada beda pendapat ahli fikih di sini, monggo masing-masing dengan keyakinannya. Tapi kita berusaha mencari pendapat yang ada dalilnya, yang mendekati kebenaran, tanpa kita melecehkan pendapat yang lain, tanpa melecehkan. Dan kalau kita kaji berdasarkan pengkajian para ulama rahimahumullah ta'ala jema'in, bahwa haji itu wajib alal fawr, segera. Begitu mampu, segera berangkat. Begitu mampu, segera berangkat. Jangan ditunda-tunda. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna hadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah pergi haji, karena seorang dari kamu tidak tahu yang terjadi di kemudian hari itu apa. Jelas kan? Segera haji. Kamu mampu, segera berangkat haji, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kamu tidak tahu yang terjadi nanti apa. Mungkin dananya habis, UNH-nya habis. Mungkin juga sakit, tidak bisa berangkat. Mungkin juga mati, dan yang lain-lainnya. Karena kalau orang sudah mampu haji, tidak berangkat-berangkat, tidak ditunda-tunda, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan belum haji, nah, ini bahaya. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, liyamut yahudiyan aw nasraniyan rajulun mata walam yahuj wa wajada indahu sa'a wa khulliyat sabiluhu. Silakan milih mati Yahudi atau Nasrani. Orang yang sudah mampu haji tapi tidak berangkat-berangkat haji, padahal dia mampu, perjalanannya aman. Jadi segera berangkat. Terus mereka yang mengatakan tidak wajib langsung, boleh ditunda, alasannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu penaklukan kota Mekah kan tahun 8 Hijriah. Tahun 9 beliau bisa haji, tapi beliau menunda. Tahun 9 beliau enggak haji, diwakilkan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau baru haji tahun 10-nya. Maka dijawab oleh para ulama yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunda haji alasannya karena tahun 9 itu masih campur dengan orang-orang musyrik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau haji campur orang musyrik. Barulah ketika pelaksanaan haji tahun 9 Hijriah turun ayat At-Taubah 28, turun perintah larangan orang musyrik haji, sehingga tanah suci Mekah bersih dari orang-orang musyrik, barulah tahun 9 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Hajjatul Wada', beliau hanya haji satu kali saja, haji perpisahan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda itu ada sebabnya. Bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Karena itu paling enak kalau sudah mampu cepat-cepat berangkat haji. Walaupun sekarang ini untuk UNH biasa agak sulit. Karena kita daftar sekarang, kita baru bisa berangkat berapa tahun lagi? 5 tahun lagi mungkin. Karena sudah yang ngantri ini banyak, 8 tahun lagi. Allahu Akbar. Indonesia ini memang Masya Allah ya. Terus terang saja, Indonesia ini Masya Allah. Orang Indonesia ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk haji, untuk umroh, orang Indonesia ini semangat. Ini adalah bukti iman. Karena kalau tidak beriman, tidak mungkin berangkat. Tidak beriman, tidak mungkin berangkat. Kenapa? Ngurusnya sulit. Mengeluarkan visa ini itu, pergi haji atau umroh itu ngurusnya lebih sulit daripada pergi ke Eropa atau ke negara-negara lain. Tapi mereka karena iman rela untuk berangkat, keluar harta, tenaga, pikiran, semuanya. Ini adalah bukti iman. Kalau orang tidak beriman, tidak mungkin haji, tidak mungkin umroh, tidak mungkin. Subhanallah. Maka dari itu kadang kita ini kalau bertemu dengan rombongan orang ya, mau haji mau umroh, terasa berinding, berinding. Bahkan kadang tidak terasa air mata kita ini menetes terus. Karena apa? Ada getaran-getaran iman. Mereka ini adalah orang-orang beriman. Mereka merasa dipanggil oleh Allah. Mereka rindu, kepingin ke Baitullah, ke Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kiblat kaum muslimin. Subhanallah. Jadi kalau memang tertundanya karena sebab seperti itu, ya tidak apa-apa. Kan bukan dari kita kan sebabnya. Kita kepinginnya cepat-cepat, tapi memang diatur seperti itu. Karena kalau nggak diatur gitu, nggak bisa sekarang. Kalau zaman Nabi dulu kan enak, yang haji cuman sedikit. Kalau sekarang umat Islam seluruh dunia ini jumlahnya 1 miliar lebih. Kalau tidak diberi kuota, pembatasan, bebas masing-masing negara, tambah kacau nanti di sana. Sekarang aja kalau sudah musim haji itu ramainya bukan main, padat bukan main. Walaupun pemerintah Arab Saudi jazakumullah khair sudah berupaya luar biasa untuk menertibkan, termasuk pelemparan jumroh di tingkat sampai tingkat 4, bahkan rencananya katanya mau ditingkat lagi, ditertibkan luar biasa. Jadi kalau tertundanya karena sebab itu tidak apa-apa. Yang penting kita jangan nunda-nunda. Namun demikian, kalau seandainya kita mampu berangkat dengan haji plus, karena kita kaya, punya uang lebih, jangan ikut yang biasa. Ikut yang biasa nunggu 8 tahun. Kalau ikut yang plus, insya Allah paling setahun, dua tahun sudah bisa berangkat. Karena kita ada uang, ada dana. Ada dana. Seperti itu. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah bahwasanya semenjak tahun ini, tahun 9 Hijriah, orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji, harus keluar dari tanah suci, dan juga orang-orang yang telanjang tidak boleh tawaf. Karena waktu sebelum ada larangan ini, itu masih ada orang tawaf dalam keadaan telanjang. Dilarang ya. Orang-orang jahiliyah primitif, orang bodoh. Ya. Jadi di sini jelas ya bahwa orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram, tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim, "Fala yumakkan musyrikun min duhulil haram bihalin." Secara mutlak orang musyrik tidak boleh masuk Masjidil Haram. Tidak boleh. Apapun alasannya tidak boleh masuk. Kemudian, walau dakhala khafiyah wa marida wa mata nubisha wa ukhrat minal haram. Kalau seandainya ada orang musyrik masuk tanah suci Mekah secara sembunyi-sembunyi, lalu ternyata di dalam Mekah itu dia sakit dan mati dan dikubur di sana, lalu diketahui bahwa dia adalah orang musyrik, maka kuburannya harus digali, dipindah. Kuburannya digali, dipindah. Tidak boleh dikubur di sana. Orang-orang musyrik benar-benar tanah suci, suci dari orang-orang musyrik. Al-Haramain Asy-Syarifain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah, sekaligus mengunjungi Al-Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Kemudian berikutnya bab yang nomor ke-115. Babu tahrimis shalah ilal kubur. Bab haram salat menghadap kuburan. Jadi bab haram salat menghadap kuburan. Menghadap kuburannya, arahnya ke arah kuburan. Di sini dibawakan beberapa hadis, di antaranya riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Marqat Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jangan sholat menghadap kuburan, jangan pula duduk di atas kuburan, baik kuburannya satu ataupun kuburannya lebih dari satu. Jadi sholat ngadep kuburan atau bahkan duduk di atasnya kuburan, tidak boleh. Kemudian juga ada riwayat pula, riwayat At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, beliau bersabda, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Jangan salat menghadap kuburan, jangan salat di atas kuburan. Kemudian juga di dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas radiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam naha anis salati ilal kubur, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kuburan. Salat menghadap kuburan dilarang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada masjid yang ada kuburannya? Masjid ada kuburannya. Para ulama mengatakan kalau kuburannya berada di dalamnya masjid, terbuka dan kelihatan, enggak boleh sholat di situ, dilarang, haram. Ini larangannya banyak, haditsnya banyak. Hadisnya banyak ya, dilarang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, walau qila bitahrimihi lidhahiril hadith lam yab'ud. Kalau seandainya dikatakan hukumnya adalah haram karena zahir hadith ini, maka pendapat itu tidak jauh. Artinya pendapat itulah yang benar, enggak jauh. Jadi Imam Nawawi pun rahimahullahu taala mengatakan haram salat menghadap kuburan. Menghadap kuburan. Jadi kalau kuburannya di dalam masjid atau di sekitar masjid dan terbuka, kelihatan, enggak boleh. Terutama di arah kiblat ya, menghadap ke masjid. Menghadap ke arah kiblat sana. Salatnya menghadap ke kuburan. Bagaimana kalau kuburannya itu di luar masjid dan ada temboknya? Di sini memang para ulama ada beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan temboknya harus dua. Yang pertama-tama temboknya masjid, yang kedua temboknya kuburan. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian lagi mengatakan yang penting pokok ada temboknya atau pagarnya sehingga kuburannya tidak kelihatan. Dan ini juga pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Walaupun temboknya hanya satu, yang penting pokok ada tembok, ada pembatas atau ada pagar sehingga kuburannya itu tidak kelihatan. Dan mestinya kuburan yang dibangun di masjid itu harus dipindah, mestinya digali, dipindah ke kuburan umum. Karena dilarang dipindah. Kalau enggak mau pindah, ya sudah, kita terpaksa sholat di situ, tidak apa-apa dengan catatan ada temboknya, tidak kelihatan kuburannya. Tapi kalau ternyata kuburannya ada dulu, kuburan dulu ada, lalu dibangun masjid di atas kuburan itu. Jadi memang sengaja bangun masjid di atas kuburan. Nah ini para ulama mengatakan masjidnya harus dibongkar. Karena ini adalah masjid dhirar, masjid yang tujuannya adalah untuk menciptakan madharat, yang merusak kaum muslimin. Jadi kuburannya ada dulu, lalu bangun masjid di atasnya. Ada apa tidak seperti ini? Ini ajarannya orang Syiah. Orang Syiah itu ajarannya begini, kalau ada tokoh-tokoh mereka mati, dikubur, nah kuburannya dibuat masjid. Termasuk Khomeini itu kuburannya dibuat masjid besar, mewah. Dan subhanallah, mereka itu suka sholat menghadap kuburan. Bahkan sujud kepada kuburan. Ini bukan dongeng loh ini. Ini kisah nyata. Tokoh-tokoh mereka, Ahmadinejad dan yang lain-lainnya, sujud kepada kuburan. Kuburannya tokoh-tokohnya. Ini katanya ya, kata mereka, ini adalah syirik. Syirik mengagung-agungkan kuburan. Dan kita jangan meniru mereka. Dilarang. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam Al-Musannaf, juga oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Melalui jalan Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala sampai sanadnya kepada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Anas, "Kuntu usalli qariban min qabr." Aku pernah salat dekat dari kuburan. Karena enggak tahu kalau ada kuburan. Jadi beliau sempat salat dekatnya kuburan. Fara'ani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu faqala al-qabr al-qabr. Lalu melihat aku sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan beliau menegur, "Awas ada kuburan, awas ada kuburan." Kemudian sahabat Umar mengatakan, "La tusalli ilaih." Jangan kamu salat menghadap kuburan. Ini praktek langsung ya. Jadi enggak boleh salat menghadap kuburan. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah salat yang ada rukuk dan sujudnya. Kalau salat jenazah enggak apa-apa. Misalnya kita ketinggalan salat jenazah ya. Lalu kita salatnya di kuburan, salat jenazahnya di kuburan, itu enggak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada tukang sapu masjid meninggal dunia, tukang sapu masjid ini, dan oleh para sahabat langsung dikubur, tidak memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap ini tukang sapu saja, ini tukang sapu, ngerepotin Nabi aja, dikubur langsung. Kemudian Rasulullah SAW, kok tidak kelihatan tukang sapu ini? Tanya, mana si fulan? Kata mereka, ya Rasulullah, dia mati dan sudah kami kubur. Rasulullah marah. Ala adantumuni, kenapa kamu tidak memberitahu aku? Rasulullah marah. Saya kepingin nyolati dia, dia orang baik, yang suka membersihkan masjid. Fadilahnya luar biasa. Lalu Rasulullah SAW minta ditunjukkan kepada kuburannya. Lalu beliau datang kuburan itu dan beliau sholat jenazah di kuburannya setelah dia dikubur. Sholat jenazah ya, tidak apa-apa. Kemudian beliau mengatakan, inna hadihil kubur mamlu'ah dulman fanawwarallahu fi sholati aw kama qol. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan, lalu oleh Allah diberi cahaya dengan sholatku, berkat sholatnya Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud sholat dilarang di sini adalah sholat yang ada rukuk sujudnya, sholat di kuburan. Kemudian juga Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Mirqah mengatakan, walau kana hadza ta'dhimu haqiqatan lil qabri aw li sahibihi lakafara al mu'adzim. Kalau sekiranya orang yang mengagungkan kuburan ini hakikatnya adalah mengagungkan kuburan atau mengagungkan orang yang mati yang dikubur di situ, jadi salat ngadep kuburan tujuannya adalah mengagungkan kuburan atau mengagungkan orang yang dikubur di situ, maka orang ini adalah kafir. Kafir mengagungkan kuburan, sholat menghadap kuburan, mengagungkan, kafir. Kemudian kata beliau, wa fi ma'nahu bal aula minhu al janazah al mawdu'ah wa huwa mabtuliya bihi ahlu Makkah haitsu yad'una al janazah 'inda al Ka'bah thumma yastaqbiluna ilaiha. Termasuk di sini, bahkan lebih pantas untuk masuk di sini adalah jenazah yang diletakkan di depan masjid. Jadi ada jenazah ditaruh di depan, sementara di belakangnya ada orang-orang sholat. Seperti yang terjadi di Mekah, musibah yang menimpa orang-orang Mekah. Mereka meletakkan jenazah orang-orang mati ya, sebelum disolati itu ditaruh dulu di Ka'bah. Lalu mereka sholat. Misalnya jenazahnya mau disolati ba'da duhur, kan jenazahnya datang sebelum sholat duhur, ditaruh di Ka'bah dulu. Lalu mereka sholat duhur. Berarti ketika mereka sholat duhur, walaupun mereka menghadap Ka'bah, mereka juga menghadap jenazah-jenazah tadi. Ini dilarang. Tapi sekarang ini alhamdulillah, saya kemarin itu ketika umroh sebulan yang lalu kurang lebih, itu jenazahnya tidak ditaruh di Ka'bah. Jadi ditaruh di bangunan ya, bangunan yang ada itu, itu ditaruh di balik tiang. Di balik tiang. Karena kan enggak ada tempat kan. Soalnya Mekah itu Ka'bah kan muter gini. Jadi ditaruh di manapun ya enggak bisa. Sehingga ditaruhnya di depan tiang. Jadi misalnya ini tiang ya, ditaruh depan sini, depan situ, depan sana, depan sana, sehingga orang kalau sholat gak ada yang menghadap jenazah itu, menghadap ke tiang. Nah, ini masih lebih ringan karena gak ada tempat. Kalau ditaruh di luar masjid setelah sholat baru bawa masuk, ya kelamaan, kelamaan. Nah ini di masjid-masjid kita, kalau seandainya ada jenazah mau disolati, maka ditaruh di belakang dulu, sehingga ketika kita sholat duhur atau asar atau yang lainnya tidak menghadap ke jenazah itu. Setelah sholat selesai dibawa masuk ke depan. Ini penting ya, penting seperti ini. Kadang kita menganggap sepele, padahal dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak ada niat mengagungkan, tapi tetap ada larangan. Tadi kan dikatakan kalau orang niatnya mengagungkan, maka orangnya kafir. Nah di sini maksudnya adalah perbuatannya itu kafir ya. Tapi ketika kita menjatuhkan vonis orangnya kafir, itu tidak gampang. Itu butuh tawafurus syurut wantifa'ul mawani. Syarat-syaratnya banyak, tidak ada penghalang-penghalang. Yang jelas perbuatannya salah, perbuatannya adalah sesat. Seperti itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-116. Babu tahrimi shalah fil maqabir wal hammam. Bab haram salat di kuburan dan di kamar mandi. Kalau tadi kan menghadap kuburan ya, menghadap saja tidak boleh. Nah ini sholatnya memang di kuburannya, lebih tidak boleh lagi. Termasuk di kamar mandi. Di sini dibawakan beberapa hadis. Pertama-tama riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura." Jadikanlah di rumahmu itu sebagian dari salat-salatmu, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi kamu kalau salat sunnah di rumah saja, supaya rumahmu tidak seperti kuburan. Karena kuburan tidak ada orang sholat, sholat sunnah. Karena orang laki wajib ke masjid sholat lima waktu, kecuali apabila ada udzurnya. Kemudian dibawakan riwayat lagi, riwayat Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam naha anis salati bainal kubur. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara kuburan. Jadi salat di kuburan. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-ardu kulluha masjid illa al-hammam wal maqbarah. Bumi semuanya adalah masjid, tempat untuk sholat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Jadi kita sholat di mana saja boleh, kecuali di kamar mandi dan di kuburan. Kalau di kuburan sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Biasanya para ulama mengatakan karena khawatir najis, karena di kuburan itu orang mati dikubur, nanti perutnya pecah, semuanya pecah, ada nanah, ada darah dan yang lainnya. Tapi yang paling tampak, larangan sholat di kuburan ini untuk menghindari syirik, pengagungan kepada orang-orang mati. Kemudian sholat di hammam, ini memang para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau kamar mandinya bersih, suci? Misalnya masjidnya tidak cukup ya, tidak cukup, jika terpaksa harus ada yang sholat di kamar mandi. Sebagian ulama berpendapat kalau kamar mandinya itu suci, sudah suci dibersihkan tidak apa-apa. Bahkan ulama berpendapat tidak boleh. Ini larangan memang khusus, tidak boleh sholat di kamar mandi, baik suci ataupun najis tetap tidak boleh. Yang dimaksud kamar mandi di sini adalah tempat untuk akramakumullah, mohon maaf ya, tempat untuk buang air kecil dan buang air besar, tempat untuk kencing dan tempat untuk berak. Adapun kalau tempat wuduk saja, tidak apa-apa. Tempat wuduk saja tidak apa-apa. Jadi tempatnya buang air kecil, buang air besar. Seandainya masjidnya tidak cukup, mungkin di Masjidil Haram ya, tidak cukup, sholat di kamar mandi ya, tidak boleh. Walaupun telah disucikan tetap tidak boleh, karena ini larangan secara khusus, tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh sholat di kamar mandi. Dan pendapat itulah yang dikuatkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau menukil dari para salafus saleh. Beliau mereka mengatakan, dalla ala anna mahallal qabr laisa bimahallin lis-shalah wa hadza qaulu ammati ahli al-ilm. Ini adalah dalil bahwa kuburan bukan tempat salat, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Demikian pula Ibnul Mundhir, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, wa qad naqala Ibnul Mundhir an aktsari ahli al-ilmi annahum istadallu bihadzal hadits ala anna al-maqbarata laysat bi mawdi'is shalah. Ibnul Mundhir menukil dari kebanyakan ulama bahwasanya mereka berdalil dengan hadits ini bahwa kuburan bukan tempat sholat. Tidak boleh sholat di kuburan karena kuburan bukan tempat sholat. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis satu bab di dalam sahihnya yang berjudul Babu Karahatis Salah Fil Maqabir. Bab dibenci sholat di kuburan. Maksudnya adalah karaha tahrim, dibenci dalam arti diharamkan. Kemudian juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan di dalam Nailul Autar, wa dhahabal jumhur ila sihhati shalah fil hammam ma'a thahara wa takunu makruha. Ada jumhur ulama berpendapat kalau kamar mandinya itu suci maka salatnya sah, tapi dibenci, makruh. Salatnya sah tapi dibenci karena Rasulullah melarang. Wa tamassaku bi umumati nahwi hadits ainama adrakta shalah fasalli. Mereka berpegang dengan keumuman hadits, di mana saja kamu mendapatkan waktu salat maka salatlah kamu di mana saja. Seakan-akan umum di kamar mandi pun boleh. Wa hamalun nahyi ala hammam mutanajjis. Mereka membawa larangan ini kalau kamar mandinya itu najis. Wal haqqu, tapi pendapat yang hak, pendapat yang benar, ma qalahul awwalun li anna ahaditsal maqbar wal hammam mukhassasah lidzalikal umum. Yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwa sholat di kuburan dan di kamar mandi itu adalah dilarang. Ini perkecualian dari yang umum. Jadi walaupun kamar mandinya suci sekalipun tidak najis, tetap tidak boleh, dilarang. Tapi insya Allah di Indonesia tidak ada ya orang sholat di kamar mandi ya. Ada tidak di Indonesia? Tidak ada. Atau mungkin orang-orang dulu itu melarat, rumahnya kecil, kadang tidak cukup, terpaksa kalau sholat di kamar mandi. Bisa jadi gitu, orang dulu kan miskin. Kalau kita sekarang kan rumahnya besar, ada kamar mandinya sendiri, ada musholanya sendiri, jadi tidak mungkin kita sholat di kamar mandi. Seandainya terjadi kayak gini, ya kita tetap tidak boleh melaksanakan sholat di kamar mandi atau di kuburan. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-117, babun nahyi 'anis salati fi mawadhi'il ibil. Bab larangan sholat di tempatnya unta, sholat di kandangnya unta. Ini mungkin kita gak bayangkan ya, masa ada orang sholat di kandangnya unta. Ya ini mungkin zaman dulu itu mungkin karena rumahnya kecil, di sana ada kandangnya unta, kadang dia sholat seenaknya di kandangnya unta juga sholat, di kandangnya kambing sholat. Atau mungkin penggembala, karena di sana banyak gembala kambing, banyak gembala unta, lalu kadang dia sholat di tempatnya kambing atau unta itu. Kalau di kita insya Allah kan tidak ada kan orang sholat di kandang kambing. Ada apa tidak? Insya Allah tidak ada orang sholat di kandang sapi. Tidak ada. Tapi di sini kita bacakan saja karena ada riwayat-riwayatnya. Seandainya suatu saat kita akan melakukan itu, maka kita tahu hukumnya. Ada beberapa hadis di antaranya riwayat Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan melalui jalan Abdul Malik bin Rabi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shallu fi murahil ghanam wa la tusallu fi murahil ibil." Silakan kalian boleh salat di kandangnya kambing, namun kalian tidak boleh salat di kandangnya unta. Ada beberapa riwayat seperti ini. Kenapa kandang kambing boleh? Kenapa kandang onta tidak boleh? Karena alasannya onta berbeda dengan kambing. Onta itu gak bisa tenang, apalagi ada orang sholat, gak bisa tenang onta itu, suka bergerak-gerak. Sehingga dikhawatirkan nanti orang yang sholat itu ketika sujud kepalanya diinjak oleh onta. Itu alasannya seperti itu. Kemudian dari hadis ini para ulama juga mengambil faedah. Kandangnya kambing, di sana ada kotoran kambing apa enggak? Ada kan? Tapi kok boleh sholat di kandang kambing? Dari sinilah para ulama, bahkan mayoritas ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab Syarhus Sunnah, wa dhahaba katsirun min ahli al-ilmi ila taharati bauli ma yukal lahmu. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu adalah suci, tidak najis. Jadi hewan yang dagingnya dimakan itu kotorannya adalah suci. Seperti kambing, onta, sapi, ayam, pokoknya hewan yang dagingnya halal dimakan, itu kotorannya suci, tidak najis dari hadis-hadis ini. Tapi ini masalah fikih ya, kita tidak akan bahas terlalu dalam karena nanti khawatir menjadi perselisihan dan mungkin membingungkan bagi sebagian orang. Yang jelas ada pendapat begitu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau sholat di kandangnya sapi, boleh apa enggak? Di sini enggak disebutkan sapi, karena di Timur Tengah sana jarang sapi. Yang ada itu adalah onta dan kambing. Tapi Al-Imam Al-Baghawi menukil dari para ulama mengatakan, walam yaraha ula'i bis sholati fi murahil baqari ba'san kal ghanam. Mereka para ulama berpendapat sholat di kandang sapi itu enggak apa-apa, seperti kandangnya kambing. Tapi kita tidak perlu bahas panjang lebar ya, karena insya Allah di tempat kita kan tidak terjadi. Sekedar kita tahu saja hukumnya. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-118. Babun nahyi an tazyini ma yastaqbiluhul musalli. Bab larangan menghiasi apa yang berada di depan orang sholat. Jadi kita dilarang sholat menghadap hiasan yang ada di depan kita, ada hiasannya di depan. Di sini dibawakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui Sofiyah bintu Syaibah. Beliau berkata, "Sami'tul Aslamiyah taqul." Aku mendengar Al-Aslamiyah berkata, "Qultu li Utsman." Aku berkata kepada Utsman. Maksudnya Utsman di sini adalah Utsman bin Talha Al-Qurashi Al-Abdari. Antum kenal enggak dengan orang ini? Ini orang terkenal. Utsman bin Talha Al-Qurashi Al-Abdari. Beliau ini diserahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuncinya Ka'bah. Bahwa beliaulah juru kunci Ka'bah. Beliau dan keturunannya sampai kiamat. Jadi beliau diserai kuncinya Ka'bah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil. Diserai kuncinya Ka'bah, dijadikan sebagai juru kunci Ka'bah sampai kiamat. Sehingga juru kunci Ka'bah sekarang ini adalah anak keturunannya sahabat Utsman bin Talha Al-Qurashi Al-Abdari. Mereka enggak berani mencabut dari keluarga ini. Karena sudah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa merekalah yang berhak menjadi juru kunci Ka'bah. Sehingga kalau ada pencucian Ka'bah, itu kan cuci ya, datang para amir. Nah, nanti yang bawa kunci anak cucunya Utsman bin Talha Al-Qurashi Al-Abdari yang buka nanti. Beliau Al-Aslamiyah rahimahullahu taala bertanya kepada Utsman bin Talha Al-Qurashi Al-Abdari, "Ma qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina ta'aka?" Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu ketika memanggilmu untuk menyerahkan kuncinya Ka'bah kepadamu? Apa wasiatnya Rasulullah? Qala, beliau berkata, "Inni nasitu an amuraka an tukhammiral qarnain fa innahu laysa yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli." Sesungguhnya aku tadi lupa, kata Rasulullah. Aku lupa untuk memerintahkan kamu agar menutupi dua tanduk yang ada di Ka'bah. Karena tidak sepatutnya di Ka'bah itu ada sesuatu yang bisa menyibukkan orang sholat, ganggu orang sholat. Maksudnya apa dua tanduk ini? Maksudnya adalah tanduknya kambing yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail, yang kemudian oleh Allah diganti dengan domba. Nah itu domba tersebut, itu tanduknya, itu dua tanduknya itu digantungkan di Ka'bah. Itu ada sampai ketika Ka'bah terbakar, ada kan Ka'bah mana terbakar ya, tanduknya ikut terbakar. Dan ini juga bukti bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, karena kisahnya berada di Mekah. Sementara orang-orang Nasrani di dalam Injil berpendapat yang disembelih adalah Nabi Ishak. Nah, Ishak itu berada berada di negeri Syam, jauh. Jadi tanduknya itu ditempelkan di Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, kamu tutupi. Bukan kamu buang, kamu tutupi. Rasulullah enggak merintahkan buang ya, karena sudah lama di sana, khawatir menimbulkan fitnah dan yang lain-lain. Ditutupi saja supaya tidak ganggu orang kalau sholat. Nah, kalau sekarang gimana? Ka'bahnya malah banyak tulisannya, hah? Kaligrafi dan macam-macam. Sebenarnya kalau kita kembali ke sunnah Rasul, ya keliru. Walaupun kiswahnya Ka'bah itu dibuat dengan harga ratusan juta, tulisannya dari emas dan yang lainnya. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dilarang, kan membuat orang sholat itu tersibukkan, terganggu. Ya terus seperti itu. Apakah boleh kita mengatakan saya tidak terganggu? Bagaimana kalau ada orang mengatakan begitu? Kalau ada orang mengatakan begitu, kita jawab, apakah kamu lebih afdol dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah saja terganggu. Sebagaimana di dalam riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Bukhari, bahkan melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas mengatakan, kana qiramun li Aisyah radhiyallahu taala anha satarat bihi janiba baitiha. Bahwasanya ibunda Aisyah punya tabir, tirai untuk nutup bagian sebagian rumahnya, tabirnya ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, itu tabir yang warna-warni ya, tabir yang ada warna-warni. Nabi Muhammad berkata, amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amiti ay azili, hilangkan tabirmu ini dari kami, karena gambar-gambarnya, warna-warninya itu mengganggu di dalam sholatku. Jadi kalau Rasulullah saja terganggu, apakah kita berani mengatakan kita tidak terganggu? Seperti itu. Demikian pula Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam Nailul Autar mengatakan, yadullul hadith ala karahati tazyinil maharib. Hadith ini adalah dalil tentang dibencinya menghiasi mihrab. Wah, sekarang semuanya dilanggar ini. Semua larangannya Nabi sekarang dilanggar. Bahkan sekarang mihrabnya masjid itu berlomba-lomba untuk bagus-bagusan. Ini kayu dari mana? Dari Jepara. Ini kayu jati, dihiasi, dilukis. Ada lukisan apa namanya? Kaligrafi model gini, model gitu, macam-macam. Subhanallah. Jadi di depan orang sholat dilarang supaya tidak ganggu kaligrafi dan yang lain-lainnya. Termasuk juga ini sebenarnya, apa namanya, jam ini ganggu sebenarnya. Harus dihilangkan, dipindah mungkin ke pinggir sana, pendek ganggu. Nah, di sini ganggu. Kadang kita sholat itu ngelirik, berapa menit ini. Iya, betul apa enggak? Iya, Rasulullah saja terganggu, apalagi kita. Jadi harus dipindah ini, pindah di pinggir sana, pendek ganggu. Iya, kita harus ngikuti sunnah Rasulullah SAW, walaupun berat, tapi kalau kita ikhlas, akan terasa nikmat. Wallahu a'lam, mungkin itu dulu. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وبطوننا من الحرام والشبهة وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح قلوبنا لقبول الحق افتح قلوبنا لقبول السنة افتح قلوبنا لقبول المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة والسنة المطهرة اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة